mencoba, mencoba lagi. Kau mencoba, goda menggoda lagi. Oh, kau menggoda, tak pernah putus asa. Oh, si panas, coba mencoba mencoba, goda menggoda lagi. Oh, kau menggoda. Perhiasan, kemewahan, semua kau sajikan. Kesenangan, keindahan, semua kau janjikan. Betapa memukau, betapa menawan. Betapa memukau, betapa menawan. Kau janjikan keabadian. Coba mencoba lagi. Kau mencoba, goda menggoda lagi. Oh, kau menggoda. Sejak lama tak terhingga pemujamu yang datang. Banyak sudah tua muda korbanmu berjatuhan. Dari zaman ke zaman sepanjang zaman. Dari zaman ke zaman sepanjang zaman. Semakin gaya, semakin banyak yang tergila-gila. Coba mencoba lagi. Kau mencoba, goda menggoda lagi. Kemewahan semua kau sajikan. Kesenangan, keindahan, semua kau janjikan. Betapa memukau, betapa menawan. Betapa memukau, betapa menawan. Segala rayuan mencoba lagi. Kau mencoba goda menggoda lagi. Oh, kau menggoda. Tak pernah putus asa. Oh, si panah. Coba mencoba Menggoda lagi.